pijitin tangannya terus, Le. Nah, terus. Diam deh, awas, Le. Diam deh, awas, Le. Pijitin tangannya terus, Le. Nah, terus.